Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Masih melanjutkan faedah yang bisa diambil dari kejadian perang Uhud, di antaranya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bolehnya menguburkan dua mayit atau tiga mayit dalam satu lubang kuburan, karena Rasulullah SAW pernah menguburkan dalam satu lubang dua orang, tiga orang, satu kuburan, satu lubang kuburan. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara mereka yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya? Maka para sahabat mengisyaratkan kepada salah seorang, qaddama fil lahad, maka beliau, yakni orang yang banyak hafalannya, lebih menempel kepada liang lahad. Ya, artinya lebih di depan liang lahad, kemudian setelahnya di belakangnya, dan setelahnya di belakangnya. Itu urutannya. Lebih dahulu yang banyak hafalan Al-Qur'annya. Kemudian wadafana Abdullah bin Amr bin Haram wa Amr bin al-Jamuh fi qabr wahid. Juga pernah dua orang sahabat yang mulia, Abdullah bin Amr bin Haram dan Amr bin al-Jamuh, dalam satu liang kuburan. Lima kana baina min al-mahabbah, karena keduanya memiliki ikatan saling mencintai karena Allah. Faqala, maka kata Rasulullah SAW, adfinu hadainil mutahabain fid dunya fi qabrin wahid. Kuburkanlah dua orang ini yang keduanya saling cinta karena Allah di dunia, dikuburkan fi qabrin wahid, dalam satu kuburan. Ini boleh karena keduanya adalah syuhada perang Uhud, Amr bin Haram dan Amr bin al-Jamuh, kawan dekat, mencintai karena Allah, karena agama, bukan karena dunia, bukan karena jabatan dan lain sebagainya, tetapi karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena kawan dekat, sehingga dikuburkan oleh Rasulullah SAW dalam satu liang kuburan, dan itu boleh. Adapun di sini keutamaan orang yang cinta mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, keduanya dikuburkan dalam satu liang kuburan, dan ini dibolehkan oleh agama, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.